tadi benda yang memiliki yang semisal adalah faedahnya adalah semua benda yang ditakar atau ditimbang yang sah jika dijadikan objek transaksi salam, dan benda tersebut tidak dibuat oleh manusia dengan pembuatan yang hukumnya mubah. Maka di sini ada beberapa persyaratan. Pertama, ditakar dan ditimbang. Maka bukan termasuk misli benda yang tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Contohnya kain. Kain itu diukur, yang netak. Dan hewan, ayam, itu umumnya dulu tidak ditakar, sekarang sudah ditakar. Ya, yang hidup yang kilo, asalnya tidak ditakar dan benda-benda yang ditakar. Kemudian persyaratan yang kedua, yang sehingga asalah mesti sah jika dijadikan objek transaksi salah pesanan. Maka benda yang tidak sah dijadikan sebagai objek transaksi salah meskipun dia ditakar dan ditimbang, itu bukan mesti. Dan benda yang layak asalah mufihi dan benda yang tidak sah dijadikan objek transaksi salam padahal dia ditakar dan ditimbang, contohnya adalah benda yang ditakar namun campuran. Sebagian orang mencampur sebagian makanan atau bahan makanan dengan yang lain, misal kacang agar campur dengan beras. Atau ada fal adas, maka kacang adas itu ditakar, beras juga ditakar. Dan jika keduanya dicampur, maka tidak sah dijadikan sebagai objek transaksi salam. Karena tidak mungkin kita membuat patokan untuk masing-masing kadar campuran dari adas dan beras ini. Boleh jadi campurannya 2/3 jenis-jenis pokok ada berat, adasnya 2/3 atau boleh jadi setengah-setengah, boleh jadi lebih banyak atau boleh lebih sedikit karena akarnya tidak pakai timbang-timbang, kompon dan asal ditakar, asal dicampur. Maka dikarenakan benda ini tidak sah dijadikan sebagai transaksi salam lamia pemisian, maka ini bukanlah benda yang syarat yang kedua, benda tersebut adalah dibuat dengan pembuatan yang hukumnya mubah. Contohnya, contoh benda yang dibuat dengan pembuatan yang mubah, contohnya adalah perhiasan anting, semula emas batangan, kemudian jadi anting-anting. Pemaaf, meskipun anting-anting yang sering dibuat dengan benda yang tak ditimbang, yaitu emas, perak, atau besi, atau tembaga, misal itu, akan tapi benda ini sepatutnya tidaklah semisal karena di sana ada pembuatan, ada kreativitas manusia yang hukumnya mubah. Malahu umatilin. pintu ya beda antara pintu yang dibuat pertama dengan pintu yang dibuat besok. Tidak bisa sama persis karena pertimbangan tidak bisa sama persis. Ya, maka kalau itu dibuat maka tidak dibeli. Patah kali itu maka hasil dari industri itu beda-beda. Karena itu adalah murni buatan tangan, tidak bisa mesin yang membantu supaya tidak. Maka berdasarkan penjelasan ini maka terlihatlah bahwasanya sebetulnya bukan untuk orang yang fanatik dengan bahasanya itu kembali. Ya, jika dilihat di masyarakatnya itu kurang tepat, tapi yang menyelesaikannya. Demikian juga bisa terdapat pelajaran penting tentang masalah memahami karena hak memahami perkataan para ulama. Biasanya perkataan manusia kita letakkan bagaimana porsinya, tidak kita sucikan ya, pendapat para ulama kita letakkan pada porsinya, tidak kita anggapkan, tidak kita anggapkan satu hal yang suci. Ya definisinya begini ya sudah, pengertiannya begini ya sudah, padahal definisi tersebut dibuat atas dasar logika. Baik kalau perkataan dan definisi yang dibangun di atas dalil, kalau ini cuma kata-kata logika, logikanya bang ya benda yang memiliki yang seperti inilah benda yang akan mungkin sama. Logika bukan dibangun di atas dalil. Maka bisa kita kritik, kita telaah, kita timbang, kita cocok. Dan pertimbangan tidak cocoknya bisa jadi karena perkembangan zaman. Tidak cocok dengan ini. Kenapa? Karena ini sudah maju. Meskipun orang sudah dibantu mesin sehingga bisa membuat benda itu tidak sama. Wata ta'rif dan pengertian benda yang semisal, yang memiliki semisal, tidak harus dilakukan bahasanya pengertian di atas itu sama aman, benar-benar mempersempit pengertian benda yang semisal. Jika benda yang semisal itu menjadi nadiran sesuatu yang langka. Pertama pendapat yang benar yang namun benda semisal adalah semua benda yang lahu mumasil memiliki benda lain yang semisal. Boleh jadi semisal ini mutok di pertama sama persis atau ya sebahipun kurang lebih sama 99% sama. Baik benda tersebut dibuat ataupun tidak dibuat, alami ataupun buatan manusia. Maka siapa yang banting HP orang rusak, ya maka wajib mengganti dengan HP yang sama persis. Itu kurang lebih sama, karena second ya, sedangkan second yang kurang lebih sama. Baik benda tersebut ditata, ditimbang ataupun yang lainnya. Baik benda tersebut sah dijadikan objek transaksi salam ataupun tidak sah. Itulah benda yang dimiliki. Maka diganti dengan benda yang dimiliki sebagaimana perkataan bahwa ataupun benda yang dinilai maka adalah benda yang tidak dijumpai lahu masilun benda lain yang semisal. Maka misalnya barang antik sudah tidak lagi diproduksi, namun ada orang yang koleksi, kok kita banting dan sudah tidak bakalan ketemu di pasaran, maka kita ganti dengan nilai. Bima yusawi waqtal itlaq, yaitu nilai harga jual benda ini waqtal itlaq pada waktu dirusak. Waktu dirusak, benda semacam ini, koleksi antik semacam ini dijual lakunya berapa? Nah itu. Pelajaran lezer alam terdapat dan terima dengan saman. biasa dengan yang semisal sama proses atau yang mendekati, itu lebih dekat kepada keadilan daripada diganti dengan nilai. Karena nilai itu adalah semisal dengan benda yang rusak. Kemudian kalau benda yang rusak ini kita ganti dengan nilai, maka tak tadi konservasinya berarti terjadi al-mu'awadhah. Berarti terjadi semisal jual beli. Karena ini tidak jenis duit sama duit sama HP yang rusak itu. Ya, konsekuensinya la yuba al-madmun lahu, yaitu pemilik benda yang rusak la yuba tidak boleh dipaksa ala syai'in yu'taba, pada sesuatu yang sudah telah ukurnya al-mu'awadhah, sebagaimana transaksi jual beli. Karena di antara syarat transaksi mu'awadhah bisa jual beli adalah saling ridho. Maka dalam kondisi semacam ini, bisa jadi yang mengganti nanti terzalimi. Wah, ini budak kesayangan saya, ini budak ini kelahanan saya tidak kecil, tidak senilai kalau cuma diganti segitu. Tidak akan beralasan demikian. Ya berulilah kalau nilainya sekian. Sehingga kalau kalau diganti dengan nilai, maka itu kurang dekat kepada keadilan. Karena nanti bentuknya jadinya jual beli, saya jual beli harus sangat rela juga naikkan harga agak semaunya dengan alasan yang juga setengah dibuat-buat kayak di Lampung, di daerah saya, di dekat saya itu lewat perkampungan Lampung, luas Lampung itu orang naik mobil harus hati-hati. Nampak ayam berbahaya. Nampak seekor ayam jago bisa sampai harganya 1 juta. Ayam jago ini bisa 1 juta. Yang punya ayam kemudian mengada-ada. Oh, ini ayam jago tahuan, gini-gini, suka memak, kali menang sekian. Oh, 1 juta. Nah, kalau ayam jago 1 juta. Kalau ayam jago 1 juta. Alasannya demikian. Maka dari dengan nilai jauh itu kurang dekat dengan keadilan. Dan dikatakan oleh Zaman Zemi, ya, hewan diganti hewan. Hewan diganti hewan. Kemudian wahad dan misalun, dan berikutnya adalah contoh yang akan memperjelas sebenarnya apa yang kami logikan, yaitu cangkir. Menurut mazhab An-Nambali bukanlah termasuk misli, karena cangkir itu tidak ditakar, tidak ditimbang. Orang mau beli cangkir itu 1 lusin, 2 lusin, 3 lusin, tidak 1 kilo cangkir, 5 liter cangkir dah. Demikian juga cangkir itu dibuat home industry atau bahkan industri pabrik dengan cara pembuatan yang mubah. Kamu menurut definisi dari mazhab An-Nambali ini tidak termasuk misli. Dan menurut pendapat yang paling kuat ini adalah misli. Coba, manakah yang lebih dekat pada kesamaan antara 1 sok gandum dengan 1 sok gandum dibandingkan dengan 1 cangkir diganti dengan cangkir dengan merek yang sama? diganti dengan cangkir itu tingkat kesamaannya itu sangat tinggi, lebih dekat kepada kesamaan. Karena manusia tidak mampu membedakan antara cangkir itu dengan cangkir itu. Tidak bisa. Dibuat oleh pabriknya sama posisi. Tidak bisa dibedakan. Tidak dibedakan. Ini cangkir yang baru pecah sama cangkir baru. Cangkir baru pecah, cangkir baru. Ya, tidak bisa dibedakan. Nah, kalau gantung halus itu boleh jadi, meskipun gantung ini gantung halus, misalnya beras-beras kodo lele, mungkin kepada perbedaan ini kodo lele campuran pasirnya sedikit, nah ini kodo lele campuran pasirnya agak banyak, atau ya mungkin ada sisi-sisi perbedaan yang lain yang tetap bisa sementara ini tidak. Akan tapi jika seorang itu membinasakan atau menghancurkan kambing yang sedang bunting, maka dia ganti dengan nilai yang semisal. Kenapa? Karena masalah, karena untuk mencari semisal di sini satu hal yang tetap ada mustahil di sini. Kambing dengan kambing domba dengan bunting dengan usia sekian, maka ini sulit. Kenapa? Dijahalat imam si petenia. Karena majhul, apa janin yang ada dalam perut binatang tersebut itu majhul. Kita mau diganti dengan yang bunting yang lain. Pemilik kambing yang dirusak dan dibunuh mengatakan, wah, buntingnya kambingnya itu lain, gemuk dia, ini bunting tapi kurus, tidak tahu kalau kemudian masalah. Bagaimanakah mazhab Hambali menjawab hadis di atas yang mengatakan piring diganti piring? Maka penjelasannya, mazhab Hambali tidak memiliki jawaban untuk kecuali dia mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkirakan mazhab ini piring ini yukur itu data itu mendekati dengan yang itu dalam nilainya. Dan uang di masa Nabi itu uang yang tergerigi-gerigi, sehingga Nabi itu mengganti dengan piring adalah mimbar bidawah, adalah tanah terpaksa karena duit sulit. Kemudian permasalahan, gimana kalau yang mencahkan istri mencahkan isi rumah punya suami, suami punya rumah lengkap dengan semua perabot, piring, gelas semua milik suami. Pokoknya masuk-masuk beres. Nah, istri itu masuk tinggal semuanya sudah lengkap. Mau apapun sudah disiapkan semuanya. Garpu, sendok, semuanya, wajan, semuanya punya suaminya. Tidak karena tidak usah, jika seorang istri itu ceroboh di dalam rumah, sebentar-sebentar pecah. Nah, ini kesenggol, tidak perhatian naruh gelas, tidak perhatian naruh piring, kesenggol, ini nabrak, ini apa, pecah-pecah, setiap hari ada yang pecah. Bahwa tidak usah kemudian suaminya ingin yu'adzib, memberikan hukuman yang mendidik. Caranya dia tuntut istrinya untuk mengganti rugi matuslibu apa yang dirusak oleh istrinya. minan zaiti dari benda-benda yang dirusak min asas serta perabotan atau awanin atau wadah-wadah bahan lahu dalika. Apakah boleh suami berbuat semacam itu? Maka jawaban saya menurut saya ini idza fayata fi syai'in, jika si suami ini memberikan tolak ukur dengan sesuatu, ya dengan tolak ukur tersebut kita tahu bahwa memang si istri ini ceroboh pada dasar. Sedangkan jika perempuan adalah perempuan yang cerdas, yang sudah pintar masak makanan, akan tetapi patah hayalunan ayam di satu hari dia darinya sesuatu yang harus dia lakukan soal potongan, maka dia bakar makanan mungkin maknanya kosong. Ini berat pilih suaminya kosong, namun kosong itu